Introducing the new CD that gives you the exclusive right in your market to launch an all-out Nirvana. Aku tak mampu hilangkan wajahmu di hatiku, mesti malah mengganggu. Hilangkan senyummu di mataku, ku sadari cinta padamu. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski aku tak sanggup untuk pergi menjauh darimu. lanjut.